those other things will look thoroughly. That's what that is. That's what that is. What else will go down? Men's outsider and fitness. What are men who just gain? Baik disebutkan di depan atau di belakang. Kemudian di belakang wa al-ism, syarat itu adalah ism. Ism di sini boleh jadi ism syarih, boleh jadi ism mu'awwal. Berupa masdar mu'awwal maksudnya. Al-marfu'u yang ter-i'rab rafa', baik i'rabnya itu lafzi, takdiri, ataupun rafa'nya rafa' mahalli. Al-madhkur qablahu fi'luhu, disebutkan sebelum fa'il itu fi'luhu, fi'ilnya, wujuban, ini harus. Kalau tidak disebutkan fi'ilnya, maka minimal ma huwa bita'wil fi'li. Isim sebelum fa'il itu terdapat ma isim, huwa isim itu bita'wil fi'li, bisa dita'wil dengan fi'il. Maka sebelum fa'il itu kalau tidak fi'il adalah ma huwa bita'wil fi'li. Yang dimaksud ma huwa bita'wil fi'li adalah isim fa'il. Dan sifat al-musabbaha fi ismi fa'il dan al-masdar. Ma wa fi ta'wil al-fi'li itu bisa mencakup isim fa'il. Sehingga di sini isim fa'il beramal dengan amal fi'ilnya, yaitu memiliki fa'il. Atau sifat musabbaha atau musabbaha. Sifat musabbahah itu adalah isim fa'il, namun untuk bahasa bebasnya isim fa'il untuk fi'il nasib. Karena istilah fa'il itu cuma untuk fi'il muta'addi. Kalau fi'ilnya itu fi'il lazim, hasuna yahsunu hasanan, husnan bahwa hasanun, maka hasanun itu bukan disebut isim fa'il, tapi disebut sifat musabbahah bi ismil fa'il. Isim yang diserupakan dengan isim fa'il. Kabura kemudian jadi kabirun, sahura menjadi sahiran, itu sahiran, kabirun tidak disebut dalam ilmu nahwu, tidak disebut fa'il atau tidak disebut isim fa'il, akan tetapi disebut sifat musabbahah bi isim fa'il, isim yang menyerupai isim fa'il. Dan termasuk ma huwa fi ta'wil al-fi'li adalah al-masdar. Yang masdar tersebut beramal dengan amal fi'ilnya. Wa huwa ala qismain. Wawa dan fa'il itu ada dua macam, zahirin wa mutmar. Fa'il berupa isim zahir atau fa'il berupa isim dhamir. Fadhahirunahu qalallahu qala rasulani waja'al mu'adziruna yawma yakumun nasu yawma idhin yafrahul mu'minuna qala abuhum. Contoh fa'il berupa isim zahir adalah Allah dalam kata-kata qalallahu, Allah berfirman. Rajulani dalam kalimat qala rajulani, al-mu'adzirun dalam kalimat ja'al mu'adzirun, datanglah orang-orang yang mengajukan uzur, menyampaikan alasan. Yakumun nasu, an-nas dalam kata-kata yakumun nasu, Al-mu'minun dalam kalimat yafrahul mu'minun, dan abuhum dalam kata-kata atau dalam kalimat qala abuhum. Ini semua fa'ilnya berupa isim dhahir. Wal mutmahu nahu qawlika darabtu wa darabna ila akhirihi kama taqaddama fi faslil mutmari. Yang kedua, fa'il berupa isim dhamir semacam tu dalam darabtu dan na dalam darabna ila akhir dan seterusnya. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat, kita bahas fasal simbomir, yaitu domir mutasil. Walati fi ta'wil fi'li nahu aqa'imun az-zaitani wa qawlihi ta'ala mukhtalifan alwanuhu. Qa'imun hanya hamzah istifham. Qa'imun mubtada. Sedangkan az-zaidani fa'il dari isim, adalah fa'il dari isim fa'il, yaitu qa'imun. Dia berposisi sebagai pengganti khobar. Dalam istilah nahu disebut fa'il sadda nasab dan khobar. Ini tidak akan kita bahas ketika kita bahas mubtada. Nanti ada pembahasannya sehingga mubtada. Dan itu disebut fa'ilun sadda nasab dan khobar. Nah, Az-Zaidan di sini yang penting, yang syak, yang jadi sahih dalam hal ini, yang penting dalam masalah ini, Az-Zaidan ini adalah fa'il dari isim fa'il, yaitu qa'iman. Maka menunjukkan bahasanya isim fa'il, yaitu qa'iman, bisa beramal dengan amal fi'ilnya. Artinya, kalau fi'il dari qa'iman, yaitu qoma, itu punya fa'il, maka isim fa'il dari qoma, yaitu qa'iman, juga bisa punya fa'il. Contoh dalam ayat mukhtalifan alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun itu isim fa'il. Dari ikhtalafa yakhtalifu, fahuwa mukhtalifun. Isim fa'il ini bisa beramal dengan amal fi'ilnya. Artinya, jika ikhtalafa itu punya fa'il, maka isim fa'il dari ikhtalafa yaitu mukhtalifun juga bisa punya fa'il, yaitu fa'ilnya alwanuhu. Dan berbeda-beda alwanuhu warnanya. Wali fa'il ahkamun, dan fa'il memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, anau la yajuz hadfuhu li'annahu umdatan. Fa'il itu tidak boleh dibuang karena dia statusnya dalam kalimat, dalam pekerjaan bahasa Indonesia, dalam jumlah mufidah, dalam kalam, statusnya adalah umdah, bukan fadlah. Kebalikan umdah disebut fadlah. Umdah adalah sesuatu yang harus ada, satu hal yang harus ada dalam sebuah jumlah mufidah, batas minimal atau unsur minimal yang harus ada dalam jumlah mufidah itu disebut. disebut umdah. Nah, fa'il itu umdah. Lawannya adalah fadlah. Fadlah itu perangkat, bukan satu hal yang asasi untuk terbentuknya sebuah jumlah berbeda. Komplement dalam bahasa Inggris. Semacam hal tidak, bukan satu hal yang asasi. Yang asasi dalam minim, bahkan masih ada subjek atau predikat. Ada subjek, ada predikat, itu yang asasi. Nah, fa'il itu termasuk umdah. Sehingga kalau dia umdah maka tidak boleh dibuang. Fa'in zahara fi lafzi nahwu qama zaidun wa zaidani qama fadaka wa ila fawa dhamir mustatiran nahwu zaidun qama. Fa'in jika fa'il itu zahara nampak dan lafaz fadak, maka itulah yang, maka itu sudah cukup. Semacam zaidun dalam kata-kata qoma. Qoma fi'lun maudin mabniun alul fatah. Zaidun fa'ilun marfu'un bidhammah. Atau alif dalam qoma. Az-zaidani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu mursalna. Qama fi'l al-madi mabni 'ala al-fath li'ittisali bi'alif tasniyah wal-alif dhamir muttasil mabni 'ala al-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-jumlatu fi'liyah min al-fi'li wa fa'ilihi qama في محل رفعين خبر المبتدا. maka az-zaidani itu mubtada, qama itu khabar mubtada. Dan khabar mubtada-nya berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya qama, fa'ilnya alif tasniyah. Maka di sini fa'ilnya adalah zahir, kelihatan, bukan mustatir. Wa ila jika tidak nampak dalam jumlah, maka fa'wa, maka fa'il itu dhamirun mustatir, bukan dhamir mustatir. Maka fa'il bukan dhamir mustatir, zaidun qoma. Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati, qoma فعل الماضي المبني على الفتح مفعله ضمير مستتر جوازا تقدر هو. والجملة الفعلية من الفعل وفعله قام في محل رفع خبر المبتدا. maka زيد itu مبتدا قام itu خبرnya dan خبرnya berupa jumlah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya qoma, fa'ilnya dhamir mustatirnya. Ketentuan yang kedua, la yajuz taqdimuhu 'ala al-fi'l. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا فيكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام وإما فاعلا لفعل محذوف وإن أحد من المشركين استجاركه لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. Dan yang kedua, tidak boleh fa'il itu terletak di depannya fi'il. yaitu tidak boleh takdim mendahulukan fa'il daripada fi'il. Artinya fa'ilnya terletak di depan fi'il, tidak boleh. Fa'il wujudan, maka jika didapatkan kalimat yang zahirnya menunjukkan fa'il itu muqaddam, terletak di depannya fi'il, maka wajib menganggap fa'il yang merupakan dhamir mustatir. Wa yakunul muqaddam, dan isim yang terletak di depan fi'il tadi, ada dua kemungkinan. Pertama, kita jadikan mubtada, sehingga jadilah kalimat tersebut ada jumlah ismiyah, namun khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Semacam Zaidun koma, ini Zaid itu kan hakikatnya adalah fa'ilnya koma. Akan tapi tidak boleh fa'il kok di depannya fi'il. Jika nampak yang seperti fa'il itu di depannya fi'il, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang nampaknya sebagai fa'il tadi kita jadikan sebagai mubtada. Maka Zaidun itu mubtada, komanya itu khobar mubtada. Sedangkan fa'il dari koma dhamir mustatir yang kembali ke Zaidun. Maka ini ada jumlah ismiyah dan khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kemungkinan yang kedua, yang berada di depan tersebut, yang nampaknya adalah fa'il, itu kita jadikan dia sebagai fa'il untuk fi'il yang terbuat. Contoh firman Allah di surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, dan jika seorang musyrik memohon perlindungan kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, nampaknya yang nampak ahadun itu merupakan pelaku dari istajaraka, namun dia terletak di depan istajaraka. Maka ini tidak boleh kita jadikan ahadun ini sebagai fa'il dari istajaraka. Lalu bagaimana? Maka tadi ada dua kemungkinan. Pertama, dijadikan mubtada, dan yang kedua dijadikan fa'il untuk fi'il yang terbuat. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu dijadikan mubtada, itu tidak mungkin. Wa in ahadun ahadun ini tidak mungkin dijadikan mubtada. Kenapa? Li'anna adata syarti la tadkhulu 'ala al-mubtada. Karena adat syarat yaitu in la tadkhul, tidak boleh dalam kaidah nahwu tidak boleh masuk pada mubtada. Maka in, adanya in yang merupakan adat syarat ini menyebabkan kita terhalangi untuk menjadikan ahadun sebagai mubtada. Adanya in menjadi faktor penghalang yang menyebabkan kita tidak menjadikan ahadun sebagai mubtada, sehingga pilihan terakhir adalah ahadun di situ merupakan fa'il untuk fi'il yang dibuat. Apa takdirnya? Disesuaikan dengan fi'il yang ada di belakang. Sehingga takdirnya wa ini saja roka ahadun minal muskina saja roka. Wa ini saja roka ahadun, dan jika meminta tolong kepadamu ahadun seseorang minal musyriki. Semacam kalimat tersebut و Wa'idah sama'u syakkot. Wa'idah sama'u syakkot. Ida itu dharab. Dharab zaman mabni. Akan tapi dia yatadhamman makna syarti. Ida itu statusnya dengan dharab. Ala rajih dengan dharab zaman. Namun dia yatadhamman makna syarti, mengandung makna syarat. Itu sama syaqqaq. Nah, habis ida terus asama. Terus isik. Insyaqqaq. Dan secara makna asama di sini merupakan fa'il dari insyaqqaq. Akan tetapi di sini isimnya yang secara makna adalah fa'il dari fi'ilnya, itu berada di depannya fi'il dan itu tidak boleh. Karena syarat fa'il itu harus di belakangnya fi'il. Itu harga mati. Maka mati tidak bisa ditawar-tawar. Maka gimana? Ada dua kemungkinan. Kita jadikan mubtada atau kita jadikan fa'il dari fi'il yang mahdzuf. Untuk jadikan fa'il untuk idza sama'u syaqqaq tidak bisa, karena ada idza dan idza tidak masuk kecuali pada fi'il. Oleh karena itu pilihan yang kedua, idza sama'u syaqqaq asama itu adalah fa'il untuk fi'il yang dibuang. Takdirnya disesuaikan dengan fi'il yang di belakang. Sehingga menurut nahwu, maka makna dari idza sama'u syaqqaq adalah idza syaqqatis sama'u syaqqaq. Idza sama'u idza syaqqatis sama'u syaqqaq. Contoh lainnya seperti itu. Kemudian syarat yang atau ketentuan yang ketiga, ana fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahhadu ma'a ifradihi. Fataqul qama az-zaitani qama az-zaituna kama taqul qama zaitun. Qala Allah ta'ala qala rasulani wa ja'a al-mu'adhdhiruna wa qala adh-dhalimuna wa qala niswatun. Fi'ilnya itu yuwahhad dalam bentuk mufrad. Ma'a tasniyatihi padahal fa'ilnya itu musanna. Wajam'ihi atau fa'ilnya jama'. Apapun keadaan fa'il, baik dia mufrad, musanna ataupun jama', fi'il tetap jama'. Kama yuwahhad bagaimana fi'ilnya dalam bentuk mufrad ma'a ifradihi ketika fa'ilnya mufrad. Contoh fi'ilnya tetap mufrad, fa'ilnya mutanna. Qama az-zaidani. Fi'ilnya mufrad padahal fa'ilnya jama'. Qama az-zaiduna. Bagaimana kau mengatakan fi'ilnya mufrad, fa'ilnya mufrad? Qama az-zaidun. Contoh ayatnya qala rajulani. Rajulani mutanna. Fa'ilnya tetap mufrad. Wa ja'a al-mu'adhdhiruna. Fa'ilnya jama'. Fi'ilnya mufrad. Wa qala adh-dhalimun. Qalanya tetap mufrad dan fa'ilnya telah adh-dhalimun jama'. Wa qala nisbatun. Namun tidak semua orang Arab sepakat dengan ini. Wa minal arabi man yulahiqul fi'la 'alamat at-tasniyati wal jam'i idza kana al-fa'ilu mutanna aw majmu'an. Di ketentuan yang nomor 3 tadi itu ghairu mujma' alaih. Ini tidak disepakati, mukhtalaf. Wa minal Arab, sebagian orang Arab menyulahik, ada orang yang menambahkan pada fi'il alamat tasniyah tanda mutanna wa jam'i dan jama'. Jika kata fa'il, jika fa'ilnya adalah musanna atau majmu'an jama. Contohnya qoma az-zaidani. Karena fa'ilnya musanna az-zaidani, maka qoma. Fi'ilnya juga musanna. Qamu az-zaiduna. Dan jika fa'ilnya mu'anas, maka disesuaikan. Juga dijadikan mu'anas. Wa qumna al-hindad. Laki yang dimenangkan, Mas. Ya, Zaidun wa Fatimah. Maka qoma Zaidun wa Fatimah. Maka Zaidun wa Fatimah tu qoma, tidak qoma ta. Zaidun wa Fatimah tu qoma. Jika fa'ilnya berupa mudzakkar dan mu'annas, maka yang dipakai adalah mudzakkarnya. Waktu sama luota akalu baal barohis. Yang seperti ini yang menyesuaikan fiil itu misalkan fa'il itu disebut bahasa akaluni al barohis. Ini akaluni al barohis ini nama. Namun nama dengan bentuk jumlah. Ketika kita bahas isim alam, terkadang nama itu berupa ada nama mufrad, ada murakkab, ada yang murakkab isnadi, ada yang berupa jumlah. Di anna hadzal lafz sumi'a min ba'di. Karena lafaz seperti ini sumi'a didengar min ba'dihim, ai min ba'dil Arab, dari sebagian orang Arab. Untuk mawat al-qaluni al-qarawi. Terus itu semacam kutu. Kutu-kutu memakaniku, memakanku. Maka di sini disesuaikan karena al-barohis itu jamak, maka fi'ilnya dijamakkan. Dan di sini barohis itu bukan ghairu akil, akan tetapi diberi waw akaluni. Lianna hadha lafza sumi'a min fa'di wa minhu al-hadith. Dan semacam ini, semacam lughah akaluni al-barahid adalah hadith yang jatuh Imam Bukhari, hadith sahih. Yata'akabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar. Silih berganti fikum di tengah-tengah kalian malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang, dan mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Maka terdapat ikhtilaf di antara para ulama nahwu untuk mengikrar jumlah ini. Kita akabuna fikum malaikat, karena tidak sesuai dengan kaidah mereka, dengan kaidah para ulama nahwu, di mana malaikat itu jamak fa'il, jamak mutan ataupun mufrad, maka fi'il tetap harus mufrad. Dan di sini tidak, fi'ilnya ada waw dan nunnya. Maka ada yang mengatakan ini ya, lughah akaluni al-tarawih. dan ada beberapa pendapat yang lain. Kalau yang dipilih oleh penulis mutamimah wasahih anal alifa wal wawa wan nuna ahrufun thalathatun ala tasniyati wal jam'i wa anal fa'ila ma ba'daha. Wasahih pendapat yang benar untuk i'rab kata aqabuna fikum malaikatun menurut penulis mutamimah adalah alif wa dan nun. Ta'al kabuna bahwa danun situ adalah amrufun dalatun ala, maka atau koma azaydani misalnya di situ ada alifnya, atau kalau wawunun ya ta'al kabuna fikum malaikatun di situ ada wawu danun, maka wawu danun dalam ya ta'al kabuna fikum malaikatun atau alif dalam qama azaidani. Jika ada dan didapatkan ucapan orang Arab semacam itu, maka alif bau dan nunnya itu dinilai sebagai ahrufun bu dalatun ala tasniyah yang menunjukkan mutanna dan jamak. Wa anan fa'il, sedangkan fa'il itu ma ba'daha setelahnya. Maka yata akabuna itu waw dan nun itu adalah huruf, bukan dhamir. Dan huruf dalla ala tasmiyah wa jam'ah, dalla ala al-jam'ah. Sedangkan fa'ilnya tetap malaikat. Beda lagi dengan pendapat Fawqih Janiyah, penulis Fawqih Janiyah Sarah Mutamimah. Kalau di Sarah Mutamimah ini dijadikan sebagai mubtada dan khobar, tidak dijadikan fi'il dan fa'il. Dijadikan khobar muqaddam dan mubtada mu'akhar. Ya ta'aqabuna itu dijadikan sebagai khobar muqaddam, dan malaikatun itu mubtada mu'akhar. Itu kalau di Sarah Mutamimah Fawqih Janiyah. Maka terdapat perbedaan sikap dalam masalah ini. Karena pertama sudah ditetapkan kaidah bahwasanya fi'il itu bentuknya mufrad bagaimanapun keadaan fa'il. Maka kita dapatkan perkataan orang Arab yang menyelisihi kaidah ini. Maka terdapat banyak pendapat, dan semua pendapat itu mungkin yang jelas ya mau berpendapat itu dan itu bisa-bisa saja, yang penting bisa menjelaskan. Kenapa di Arab seperti itu? Ya ta'aqabuna fi'il, ini fi'il waw dan nun har, ya. Malaikatun fa'il, atau ya ta'al kepuna khubar muqaddam, malaikatun mubtada mu'akhar. Kenapa? Disini dikatakan kenapa? Jelaskan karena sifat jika sesuai, jika kita dapatkan sifat itu sesuai dengan isim sesudahnya, dan itu sifat tersebut bukanlah mufrad, ta'ayyana ja'lu khubara muqaddam. maka harus menjadikannya sebagai khabar muqaddam. Maka di sini ada yata'aqabuna, dan itu sesuai dengan isim setelahnya malaikatun, dan yata'aqabuna itu bukan tidak mufrad, maka harus yata'aqabuna dijadikan khabar muqaddam. Itu ya alasan yang mengatakan yata'aqabuna adalah khabar muqaddam, malaikatun muqaddam mu'akhar. Kemudian annahu yajibu ta'nisul fi'li bita'in sakinatin fi akhil madhi wa bita'il mudara'ati fi awalil mudari'i idha kana fa'ilu mu'annasan haqiqiyya ta'nisi nahu qawmat hindun wa taqumu hindun. Yajibu wajib memu'annaskan fi'il, caranya dengan memberi tak sakinah, tak yang berfat sukun di akhir fi'il madhi, untuk fi'il madhi, dengan dan dengan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari', dan tak itu adalah mutaharikah di awal fi'il mudhari'. Maka memuanakan fi'il boleh jadi dengan tak taknis sakinah di akhir fi'il madhi, atau tak taknis mutaharikah di awal fi'il mudhari'. Jika kan fa'il ini wajib jika fa'ilnya adalah mu'anas hakiki yang taknis dan dia mu'anas hakiki. Qomat hindun wa taqumu hindun. Wajib dan takut ta'i dakanan fa'ilu majazia ta'nisi tolak syams. Dan boleh tidak pakai tak, baik tak taknis sakinah atau tak taknis mutaharikah, dakanan fa'il jika fa'ilnya adalah mu'anas majazi. Semacam tolak syamsu boleh, tolak syamsu juga boleh. Contoh ayatnya firman Allah di surat Al-An'am, wa ma kana salatun 'indal baiti illa mukaan, dan tidaklah ibadah mereka salat orang-orang musyrikin 'indal baiti, dekat baitullah yaitu Ka'bah, illa mukaan, kecuali hanya tepuk tangan. Maka jika salatu, kenapa? Karena salat itu mu'anas, ma'anas yang menjadi. Maka boleh karena salat subuh atau karena di salat subuh. Wa hukmul musanna wal majmu'i kama tafsihi hukmul mufradi. Fatakul qama zaidani wa qama zaituna, qamatil muslimatani wa qamatil muslimat. Wa amma jam'u taqdiri wa hukmu hukmal majazi at-ta'nisi. Taqul qama ar-rijalu wa qamatir rijalu, qama al-hunudu wa qamatir hunudu. Dan status untuk mutana fa'il berupa mutana dan jamak, jika sudah jamak ini jamak sahih, artinya jamak salim, mudzakkar salim atau mu'annats salim, dan bagaimana ketentuan mufradnya. Ketentuan seandainya fa'il itu berupa mufrad, jika dia musanna dari dua mudzakkar, mudzakkar ini mudzakkar hakiki, maka fi'ilnya tanpa mu'anas qoma zaidani, demikian juga yang jamak qoma zaiduna. Akan tetapi jika fa'ilnya itu musanna atau jamak, akan tetapi dia dalam musanna atau jamak yang mu'anas, mu'anas hakiki, maka wajib diberi tak taknis al-muslimatani maka qomat, al-muslimat maka qomat. Jika jamak ini jamak salim, mutakar salim atau mu'anas salim. Amma ada pun jamak taksir, maka status hukum untuk jamak taksir adalah majazil at-ta'nisi, mu'anas majazi. Boleh diberi tak taknis, boleh tidak. Maka boleh mengatakan qoma ar-rijalu, boleh juga qoma ar-rijalu. Qoma al-hunudu boleh, wa qoma al-hunudu boleh. Itu jika jamaknya jamak taksir. kaidah dalam nahwu jam'u taksirin kulu jam'in yaitu jam'u taksir mu'annasin. Kulu jam'in mu'annasin, setiap yang jama' itu maksudnya jama' taksir itu statusnya mu'annas. Peminha. Kemudian ketentuan berikutnya anal asla fihi ayyaliya fi'lahu thumma yuzkaru al-maf'ulu lahu wa warisa Sulaiman Dawud. Sesungguhnya asal hukum asalnya fihi untuk fa'il jadi sesudah fi'ilnya. Fi'il kemudian fa'il. Thumma yuzkaru kemudian disebutkan maf'ul bi. Contohnya warisa Sulaiman Dawud. Dan Sulaiman itu mewarisi ayahnya Daud, yaitu mewarisi dalam kenabian. Mewarisi kenabian ayahnya, bukan mewarisi hartanya, hartanya Daud. Karena innal anbiya'a la yuwarisu dinaran wa dirham. Karena para nabi tidak mewariskan kepada anak-anaknya dinar dan dirham. Maka kata para ulama tafsir, Sulaiman yang mendapatkan warisan dari Daud adalah kewarisan dalam kenabian dan ilmu, bukan dalam kerajaan dan harta. Waqad yata'akharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Waqad terkadang yata'akharu al-fa'il, fa'il terletak di belakang. Wa yataqaddam al-maf'ulu dan maf'ulnya itu ada di depannya fa'il. Dan ini statusnya jawazan, boleh dan tidak harus. Dan ya walaqad ja'a ala fir'aun dan sungguh telah datang pada kaum fir'aun pengikut fir'aun an-nudhur peringatan-peringatan. Maka di sini ja'a ala fir'aun itu maf'ul bih, fa'ilnya adalah an-nudhur. Maka maf'ul bih itu di depannya fa'il. Pada asalnya, padahal pada asalnya maf'ul bih itu setelahnya fa'il. Maka ini diperbolehkan karena kita bisa membedakan fa'il dan maf'ul. Akan tapi jika fa'il dan maf'ul itu tidak bisa dibedakan karena sama-sama maksud, maka tidak boleh mendahulukan maf'ul bih di depannya fa'il. Karena nanti orang yang baca setelahnya enggak paham maksudnya. Misalnya tadi warisa Sulaiman Dawud, maka misalnya itu Musa dan Isa, kalimat bukan Quran ini, warisa Musa Isa dan Isa itu sebagai maf'ul bih, maka tidak boleh ditaruh di depannya fa'il karena menunjukkan kerancuan. Maka jika fa'il dan maf'ul bihnya itu adalah dua kata yang tidak mungkin bisa dibedakan karena sama-sama maksud, maka wajib urut, wajib fa'il tentu maf'ul bih. Wujuban dan wajib, dan terkadang meletakkan maf'ul bih di depannya fa'il itu wajib jika maf'ul bihnya itu berupa dhamir sedangkan fa'ilnya berupa isim dhahir. Jika maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil dan fa'ilnya berupa isim dhahir, maka maf'ul bih wajib di depannya fa'il. Semacam tarwalatna ahwaluna wa ahluna, perkataan orang-orang munafik menyibukkan kami ahwaluna urusi harta. maka di sini maful bihnya adalah na, fa'ilnya adalah amwaluna, fi'ilnya sahwalat, fi'ilnya sahwalat, maful bihnya na, fa'ilnya amwaluna. Karena jika fa'ilnya itu diletakkan di depan, maka mengharuskan dhamirnya ini dibuat menjadi dhamir munfasil, ya. Kalau dipaksakan maka sahwalat amwaluna iyana. Padahal mungkin, masih mungkin untuk menjadikan sebagai dhamir mutasil. Dan kaedahnya di dhamir telah kita bahas, dan selama dhamir itu mungkin dijadikan dhamir mutasil, maka dia adalah ada dhamir mutasil. Demikian juga wajib jika wa'idiktala Ibrahim Rabbuhu, dan ketika menguji pada Ibrahim siapa Rabbu Rabbnya, itu wajib memakul wajib di depannya fa'il jika fa'ilnya tersebut bersambung dengan dhamir maf'ul bi. Di sini fa'ilnya Rabbuhu, maf'ul bi Ibrahim, fi'ilnya ibtala. Namun fa'ilnya itu mengandung bersambung dengan dhamir, dan dhamirnya kembali pada maf'ul bi. Maka jika fa'ilnya bersambung dengan dhamir, dan dhamirnya kembali pada maf'ul bi, maka maf'ul bi wajib berada atau harus berada di depannya fa'il. Maka bunyinya ibtala Ibrahim Rabbuhu. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا. وقد تقدم يتقدم berada di depan maf'ul bih di depan fi'il dan fa'il sekaligus, sehingga strukturnya urutannya maf'ul bih kemudian fi'il baru fa'il. Maka keadaan seperti ini ada yang hukumnya jawaz, boleh-boleh saja. Contohnya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu. Fariqan, sekelompok Nabi kadzabu, mereka dusta, mereka ya orang-orang Yahudi, mereka ini orang-orang Yahudi, telah mereka dustakan. Wa fariqan yaqtulun, dan sekelompok para Nabi yang lain yaqtulun, dan mereka bunuhi. Menunjukkan Nabi adalah manusia dan bisa mati, bahkan mati karena terbunuh. Dan terkadang hukumnya wajib atau harus. Contohnya fa'ayya ayatillahi tungkirun, maka ayat Allah yang manakah, mana lagi yang hendak kalian ingkari. Fa'ayya di sini menjadi maf'ul bih dari tungkirun, dan di sini dan tungkirun di situ fi'il dan fa'il, ya kan? Tungkirun di situ ada fi'il dan fa'il. Ayahnya itu maf'ul bih. Maka di sini maf'ul bih terletak di depannya fi'il dan fa'il. Dan ini wajib, dan ini harus. Kenapa? Ya'anul ismal istifham lahu satrul kalam. Karena ism istifham lahu haknya itu satrul kalam di depan jumlah, di depan jumlah mufidah. Tidak mungkin ism istifham ini mau kita letakkan di belakang. Isim istifham di sini berstatus sebagai maf'ul bih. Kemudian babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fi'ilnya. Definisinya, wa huwa al-ismu al-marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa uqima huwa maqamahu. Fa sara marfu'an ba'da an kana mansuban wa 'umdatan ba'da an kana futlatan. Wa wazan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya adalah isim, adalah isim, syaratnya adalah boleh jadi isim sharif dan boleh jadi isim mu'awwal. Dan isim tersebut al-marfu itu i'rabnya rafa', i'rab rafa'nya rafa', lafzi, takdiri ataupun mahalli, yang tidak disebutkan fa'iluhu fa'ilnya. Dan wa uqima, dan dia diposisikan di posisi fa'ilnya. Maka jadilah isim ini marfu'an marfu' setelah dulunya mansub. Dan dia jadilah umdah setelah sebelumnya statusnya adalah futlah. Ini marfu'an b itu statusnya futlah. Ya, umdah mubtada khobar fi'il fa'il. Yang jadi umdah cuma itu saja. Subjek predikat. Fala yajuzu hadfuhu wa la taqdimuhu 'ala al-fi'li. Maka ini yang disebut juga dengan naibul fa'il menurut istilahnya Ibnu Malik di Al-Fiyah. Nah, itu tidak boleh dibuang, tidak pula boleh diletakkan di depan fi'il. Tidak boleh dibuang, kenapa? Karena statusnya sekarang jadi umdah. Dan tidak boleh diletakkan di depannya fi'il, padahal ketika dia masih jadi maf'ul kan boleh diletakkan di depannya fi'il. Setelah dia menjadi na'ibul fa'il yang aslinya maf'ul bih ini kemudian jadi na'ibul fa'il, dia tidak boleh berada di depannya fi'il. Kenapa? Karena dia pengganti fa'il. Karena dia pengganti fa'il, dan fa'il tidak boleh di depannya fi'il. Dan itu agama, tidak boleh di depannya fi'il. Maka naibul fa'il pun seperti itu, karena dia pengganti fi'il. Wa yajibu ta'nitsul fi'li in kana mu'annatsan. Dan wajib fi'ilnya dimu'anatkan jika naibul fa'il yang mu'anat. Nuribat indut idza zulzilatil ardh. Ke sini ada ta'nits sakinah dalam duribat dan dalam zulzilat. Wa yajibu an la yalhaqa al-fi'la 'alamatu tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Nahu duriba az-zaidani wa duriba az-zaiduna. Dan wajib Allah tidak yalhaqa ditambahkan al-fi'la pada fi'il tanda tasniyah atau tanda jamak jika naibul fa'ilnya adalah mutanna atau jamak. Bagaimana kata tadi fa'il, meskipun naibul fa'ilnya jam atau mutanna, fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya zaidani, tetap fi'ilnya duriba. Zaiduna fi'ilnya tetap duriba. Di sini disebut dinamai dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. ويسمى أيضا النائب عن الفاعل وهذه العبارة لابن مالك وهي أحسن وأحصر. المفعول الذي لا يسمى فاعله itu يسمى أيضا juga disebut dengan النائب عن الفاعل, نائب الفاعل. وهذه العبارة dan istilah ini نائب الفاعل yang pertama kali mengucapkannya adalah ابن مالك, adalah ابن مالك dengan karyanya kita beliau Al-Fiyah. Al-Fiyah Ibnu Malik. Dan dikomentar oleh penulis Mutamima wahya ahsan wa ahsan. Wahya dan istilahnya Ibnu Malik, yaitu naibul fa'il, itu ahsan, itu lebih baik. Wa akhfa dan lebih ringkas. Yang pertama kali menggunakan istilah naibul fa'il ibnu Malik dalam Alfiyah. Sementara oleh Abu Hayyan, walam arha li ghairihi, aku tidak dapatkan istilah tersebut diucapkan atau dikatakan oleh ulama selain beliau, ulama nahwu selain ibnu Malik. Ini dikatakan istilah naibul fa'il itu ahsan. Kenapa? Karena dia awdah, lebih jelas untuk menjelaskan maksud. Itu lebih jelas, lebih gamblang apa yang dimaksudkan. Wa akhfa dan lebih ringkas. Dan itu lebih, dan hendaknya seorang yang jadi semu'rab itu hendaknya dipilih yang lebih bagus dan lebih ringkas. Kata Ibnu Hisam, kenapa ini lebih baik? Karena naibul fa'il itu tidak mesti maf'ul, tidak mesti maf'ulnya, maknanya maf'ul. Nanti akan kita dapatkan bisa jadi berupa masdar, bisa jadi berupa jar dan majrur. Wisama fi'luhu al-fi'la al-mabniyah lil-maf'uli. Kalau istilahnya di tadi mutamimah. Dan disebutkan fi'il yang ada dalam yang memiliki naibul fa'il, fi'il itu disebut fi'il mabni lil-maf'ul. Sehingga yang di depan kemana itu bukan salah cetak, ya, karena memang istilah di sini di istilah di mutamimah fi'ilnya itu bukan mabni lil majhul tapi mabni lil lil maf'ul. Di halaman 23 ada buriba bil bina al maf'ul. Ini tidak salah cetak karena memang istilah dalam mutamimah itu bukan mabni lil majhul namun mabni lil lil maf'ul. Maka fi'il yang memiliki naibul fa'il ini memiliki banyak nama. Pertama disebut fi'il mabni lil maf'ul. Disebut juga wal fi'la al majhul. Fi'il majhul. Disebut juga wal fi'la allazi laysa mufa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'il. Maka disebutkan tiga nama untuk fi'il yang memiliki naibul fa'il. Fi'il mabni maf'ul, fi'il majhul, dan fi'il yang tidak disebutkan fa'il. Nah, ketentuan untuk membuat fi'il majhul atau fi'il mabni maf'ul, fa'in kana fi'lu madiyan dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Jika fi'ilnya itu adalah fi'il madhi, maka kaidahnya di dhammah huruf pertamanya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Wa in kana mudhari'an, dan jika berupa fi'il mudhari' dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi, maka di dhammah huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum huruf terakhir. Untuk apa? Menjadi duriba. Yatribu menjadi yut'abu. Fa'in kana al-madi mabdu'an bita'in za'idatin dhumma awaluhu wa tsanihi. Jika fi'il madinya itu diawali dengan tak tambahan, maka di dhamma huruf pertamanya dan huruf keduanya. Ta'allama belajar, dipelajari maka tu'ullima. Daraba yudaribu kemudian dimajhulkan atau kalau pakai tak ya, daraba yudal tudaribu daraba yudaribu tudaribu, nah tudaribu itu dimajhulkan menjadi tuduriba. Tata daraba ya, tadaraba bukan daraba, bukan bahasa fa'ala namun tafa'ala. Maksudnya tafa'ala, tadaraba maka dimajhulkan jadi tuduriba. Baikkan nama tuan bihamzati waslin dhumma awaluhu wa talithuhu. Jika fi'il madhi tersebut dimulai dengan hamzah wasal, dimulai dengan hamzah wasal, yaitu memiliki tambahan alif di awalnya, maka dhumma huruf pertamanya yaitu alifnya atau hamzahnya, hamzah wasalnya, wa talithuhu dan huruf ketiganya. Intolaka pergi atau berangkat menjadi untuliqa. Istakhraja menjadi stukhrija. Ringkasnya bisa dibuat kaidah gabungan daripada tiga. Maka jika fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka bidhammah semua huruf yang berharakat. Tapi di kasrah huruf sebelum terakhirnya, huruf sebelum terakhir di kasrah dan huruf sebelumnya yang berharakat dhammah. Lebih mencakup baik yang madan sulasi ataupun yang bukan sulasi. Dhoroba huruf sebelum terakhir di kasrah ri, huruf sebelumnya yang berharokat di dhamma, maka duribah. Dan ini juga berlaku untuk ta'allama, huruf sebelum terakhir la, maka kasar. Huruf sebelumnya yang berharokat itu di dhamma, tu'ullima. Masuk kan? Intalaqa, huruf sebelum terakhir di kasar. Huruf yang sebelumnya yang berharokat bukan sukun, maksudnya yang bukan sukun maka didomba. Untuliqa, masuk kan? Istakhraja ustukhrija. Maka kaidah yang lebih jamik, yang bukan hanya berlaku untuk satu wazan. Karena kalau dhumma awal waktu selama kepada akhirnya itu tak berlaku untuk wazan sulasi. Tidak berlaku untuk yang obai atau yang sudah di maka yang lebih jamin adalah di kasrah sebelum huruf terakhir dan di dhammah semua huruf berharakat sebelumnya. Dengan catatan itu adalah fi'ilnya fi'il sahih. Wa in kana al-madhi mu'tal al-aini, dan jika fi'il madhinya adalah mu'tal ain fi'ilnya, yaitu fi'il ajwa, maka ada beberapa pilihan, ada tiga pilihan untuk bentuk majhulnya. Yang pertama, falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an. Falaka, maka engkau bisa mengkasrahkan fa'nya, fa' fi'ilnya, sehingga ain fi'ilnya itu menjadi ya. Qala, dan menjadi qila, ba'a menjadi bi'a. Dikasrah fa' fi'ilnya. Pilihan yang kedua, ismam. Walaka ismamul kasrati ad-dhammata. Dan bentuk yang kedua adalah mengismamkan kasrah ke dhammah. Arti ismah khawtul kasrati bisyek min sawti dhammati, mencampur kasrah, harkat kasrah dengan sedikit suara dhammah. Gimana jadinya? qala menjadi yang pintar tajwidnya simam kemudian simam kiula kiula dengan isma, yaitu kasrahnya di dicampuri suara dhammah yaitu ku ya kuyula tidak qila namun kuyula kuyula kiula biua. Kemudian pilihan yang ketiga walaka dhammal fa fatasiru ainu wawan sakinah. Bentuk yang ketiga, tiga-tiganya boleh. Ada fa fi'ilnya di dhammah sehingga jadilah ain fi'ilnya itu wawu yang dibaca sukun. Maka bentuk majrur dari qala qulu. Bentuk majrur dari ba'a jadi fu'u. Wa na'ibu 'anil fa'ili 'ala qismain, zahirin wa mutmainin. Fa dhahiru nahwu wa idza quri'a al-Qur'an. Duriba matalun fastami'ulah udil amru udil al-kharasun yu'aful mujrimuna wal-mudmaru nahu duribtu duribna duribta ila akhiri ma taqadana. Dan na'ibul fa'il itu ada dua macam, rupa isim zahir atau rupa isim dhamir. Rupa isim zahir, contohnya Al-Quran dalam kata-kata kuri Al-Quran. Al-Quran dibacakan. Matal dalam kata, dalam kalimat duriba matal, dibuat permisalan. Kudil amru diputuskan al-amru ketetapan. Al-amru dalam kudil amru. Al-Kharasun dalam kudil al-Kharasun. Terlambatlah al-Kharasun orang-orang yang mengada-ada. Orang-orang membuat kedustaan. Yu'aful mujrimun. Mujrimun dalam kata-kata yu'abun mujrimun, diketahuilah orang-orang yang berbuat jahat. Atau berupa domir sepanjang tu dalam durib tu, na dalam durib na, ta dalam durib ta, ila akhi mata kodam dan seterusnya. Lakin yubna al-fi'lu lil maf'uli wa yunubu anil fa'ili wahidun min arba'ati. Akan tetapi fi'il itu mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul wa yanubu 'anil fa'il, dan yang bisa menggantikan fa'il itu satu dari empat pilihan berikut ini. Ya, siapa saja yang bisa jadi na'ibul fa'il. Tidak harus maf'ul bi. Maka akan kita lihat tidak harus maf'ul bi. Ada empat kemungkinan. Yang pertama al maf'ul bihi kama taqaddam. Yang menjadi na'ibul fa'il adalah maf'ul bih sebagaimana telah lewat. Yang kedua adzarfu dzaraf, itu juga bisa jadi na'ibul fa'il. Dan jika na'ibul fa'ilnya berupa dzaraf, ini tidak ada terjemah di dalam bahasa Indonesia. Sampai detik ini saya belum menemukan terjemahnya. Sima Ramadan, sima Ramadan, Ramadan di Pasani ya. Mau diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Sima Ramadan. Ini kan juga julisa amamuka. Diduduki daerah di depanmu. Kemudian yang ketiga al-jar wal majrur. Jadal masuk walam masuk kita di ID. Dan ketika jatuh atau dijatuhkan di tangan mereka. Kemudian yang keempat rupa masdar. Faidah nufiqo fi suri nafratu wahiyah. Faidah nufiqo ketika ditiup fi suri dalam trompet atau tangkakala nafratun wahidah satu tiupan. Ini nafrah wahidah, nafrah naibul fa'il untuk nufiqo. Nafikahnya bina majhul atau bina maf'ul. Akan tetapi la yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudi ghaliban. Kan tapi tidaklah boleh menggantikan, tidaklah boleh menjadi naibul fa'il selain maf'ul bih ma'a wujudi jika ada maf'ul bih. Ini ghaliban umumnya demikian, tidak boleh. Kan dari salam utamanya dikatakan harus baliyata ayah. Ini kan di sini dikatakan hukumnya adalah aghlabiyah. Boleh. Boleh itu adalah layanot ghaliban, umumnya. Umumnya itu artinya berarti ada ruang, ada kemungkinan untuk boleh. Ada maf'ul bih dan ada masdar, dan masdar yang dijadikan naibul fa'il, kemudian maf'ul bihnya tidak. Ini kalau di salam utamanya dikatakan baliyata ayah. Harus, tidak ada kemungkinan untuk selain maf'ul bih jadi naibul fa'il. Kata-kata ghaliban di sini ini karena sesuai dengan mazhab kufiyun yang membolehkan seperti telah nahwunya kufi ini membolehkan, tentu yang dipilih oleh Ibnu Malik di Alfiyah. Jadi yang dipilih oleh Sibawai itu tidak boleh. Jika ada maf'ul bih dan ada yang lainnya, maka jadi naibul fa'il harus maf'ul bih itu. Kemudian baibakan fi'lu muta'adiyan bisnaini ju'ila ahaduma naiban anil fa'il wa yunsabu atani namu utya zaidun dirhana. Dan yang terakhir, jika fi'ilnya itu muta'adi untuk dua maf'ul bih, kemudian fa'ilnya dibuang, maka dijadikan yang pertama sebagai naibul fa'il wa yunsab, dan dinasabkan yang kedua. Artinya awalnya a'ta ahadun zaidan dirhana, kemudian ahadunya dibuang, maka punya uktiya zaidun dirhana. Maka maf'ul yang pertama dijadikan naibul fa'il dia maf'ul, kemudian maf'ul bih yang kedua tetap jadi maf'ul bih. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa aku ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti sore gimana? Nanti sore itu Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.